Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر إخواني في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti dan tiada putus-putus yang memberikan limpah nikmatnya kepada kita, khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan hidayah dan taufik untuk mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala, bertafaqquh fi dinillah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam perkara agama ini. Wal fikhu bitafakuh, wal ilm bita'alum. Dan fikih itu dengan didalami dan ilmu itu dengan dipelajari. Kepala Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan itulah, ikhwan ibn azan ya Allah ayakum, yang menjadi sebab terbedakannya seseorang ketika dia berilmu dengan tidak berilmu, sebagaimana dimudahkannya seseorang itu dengan sebab ilmu untuk mengerti dan memahami jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang jahil, maka mereka menyangka itu jalan kebaikan, padahal itu adalah jalan kejelekan dan keburukan. Dia menyangka bisa saja dengan angan-angannya menghendaki surga, padahal itu adalah jalan yang akan mengantarkan kepada neraka. Wa na'udzubillah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Wal jawab, jawabannya adalah tentu tidaklah sama. Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan tidak samanya itu sebagaimana tidak samanya antara ahlul jannah wa ahlul nar. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga adalah mereka adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Karena jalannya mereka, jalannya ahlul jannah adalah dengan ilmu. Sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan al jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah taala mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masra ikhwani fi dinillah Allah wa iyyakum, alhamdulillah. Maka dengan sebab ilmu pula manusia akan mendapati kemuliaan setelah dia dimuliakan dari sisi penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi penciptaan manusia adalah terbaik. Namun ketika itu tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan bimbingan petunjuk, penciptaannya yang sebaik-baiknya itu tidaklah ada artinya, karena dia akan menjadi sejelek-jelek makhluk, serendah-rendahnya makhluk. 6. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall ulaika humul ghafirun. Kami akan penuhi nanti neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam. Kenapa? Mereka memiliki hati tetapi mereka tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya penglihatan tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga semakin mendekatkan dia kepada Allah, semakin ingat kepada Allah. Mereka memiliki pendengaran tetapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulaika kal an'am, mereka adalah seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih jelek, lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Nah, kenapa? Karena kalau binatang ternak tidak diberi kemuliaan alat untuk bisa mendapatkan ilmu, tidak memiliki hati, pendengarannya tidak bisa untuk memahami juga ayat-ayat Allah, penglihatannya juga untuk tidak bisa untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, hewan ternak. Makanya manusia kalau yang diberi sarana oleh Allah menggapai ilmu tetapi tidak digunakan, maka mereka adalah lebih jelek dan lebih sesat daripada binatang ternak. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, mereka lah yang Allah Ta'ala nyatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safil. Kami telah ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Kemudian ada di antara manusia yang Allah Ta'ala kembalikan pada sehina-hinanya, serendah-rendahnya keadaan. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Dan iman dan amal soleh itu tidak akan terwujud. Nah, tidak akan terrealisir kecuali dengan ilmu dan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ifad fidzani Allah ayyakum, manakala seseorang diberikan kemudahan oleh Allah istiqamah dengan amalan thalabul ilm, maka itu menjadi insyaallah istiqamah agamanya. Nah, lurus agamanya, terbimbing agamanya. Dia akan ngerti arah hidupnya, kemana dan untuk siapa hidupnya. Dia tahu dirinya. Ketika Allah Ta'ala nyatakan wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin khunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, muhlisina lahuddin, seraya mengikhlaskan menjalankan agamanya Allah. Tidak mungkin itu bisa dijalani kecuali dengan ilmu. Untuk senantiasa beribadah kepada Allah, ikhlas menjalankan agamanya Allah, tidak mungkin akan diperoleh kecuali dengan ilmu. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan kemudian mereka menunaikan salat, membayar zakat. Ini adalah menyebutkan perkara yang khusus setelah umum. Umum adalah ibadah, mengikhlaskan kepada Allah, menjalankan agama itu umum. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di antara contoh dan yang utamanya secara khusus adalah salat dan zakat. Ibadah yang berbentuk badan dan ibadah yang berbentuk mal, harta. Nah, dan itulah kata Allah Ta'ala nyatakan wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang tegak lurus. Nah, ikhwan fillah jazakumullah Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah, yang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maka amal-amal soleh, amal-amal kebaikan itu bisa dilaksanakan dengan sesempurna mungkin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lallahu mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna, kalau bukan karena Allah kita ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita tidak bisa salat, tidak bisa bersedekah. Nah, karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sudah semestinya dan seharusnya untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, jazani Allah iyyakum. Kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab As-Sama'il An-Nabi atau Sama'il Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang membahas tentang karakteristik Rasulullah SAW, perilaku, sifat, akhlak dan bawaan dari Rasulullah SAW, yang mana kita menginginkan agar kita menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat sebagai umat yang mengikuti beliau dengan sebagai pengikut yang setia, yang baik. Karena kebahagiaan dan kesuksesan itu manakala kita mencontoh berpegang teguh dengan sunnah bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana masyhur ucapan salaf, al-iktisam bis sunnah najah, berpegang teguh dengan sunnah bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah keselamatan. As-sunnah kasafinatin Nuh, sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibah naja, siapa yang ya ini ikut naik ke kapalnya Nabi Nuh selamat. Namun kalau dia luput, tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh, dikala terpaan ujian, musibah, malapetaka datang, dia tidak berpegang teguh dengan sunnah, maka ghariqa ay halak, maka dia akan masuk golongan orang-orang yang ya ini tenggelam kena air bah. Nah, begitu juga orang-orang yang berpegang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah akan tenggelam, terseret, terbawa arus fitnah-fitnah karena dia tidak punya pegangan. Nah, yang kokoh, tidak memiliki petunjuk dalam hidupnya. Nasallahu salamahu wal afiyah. Akhir pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya adalah bab ke-8, bab majaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Dan telah kita ketahui pakaian yang disenangi oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah al-qamis atau jubah. Nah, satu faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Sarah Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan anna ahabba siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis wa dzalika annal qamisa astaru minal izar war rida. Sesungguhnya pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah al-qamis, yaitu jubah. Yang demikian karena jubah itu lebih menutup badan secara keseluruhannya dibandingkan hanya sekedar izar war rida. Dikala itu, nah, biasa orang berpakaian dua kain, yang satunya untuk sarung, satunya untuk rida, yakni selendang untuk nutupin bagian atas. Biasa kain itu aja di enam tutupkan pada kedua bahunya dengan dua sisi kain. Nah, sehingga kalau ya seperti kalau orang enam memakai ihram, tahu? Nah, itu kain yang tidak ada terjahit. Sehingga kalau diangkat tangannya bisa jadi sebagian badan nampak. Belum sarung, kalau tidak kuat maka lebih mudah untuk lepas sehingga rawan untuk aurat. Nah, maka beda dengan jubah karena tertahan jelas masuk kepalanya. Nah, tidak mungkin akan jatuh. Makanya jubah itu adalah astur, lebih menutup dibandingkan izar war rida. Wa kanu fi ahdi Rasul alaihi salatu wasalam yalbasuna izar war rida. Dan biasa di zamannya Rasul alaihi salatu wasalam orang-orang itu berpakaian yakni sarung, satu pakai sarung dan atas pakai rida. Nah, selendang, artinya selendang itu pakaian yang kain yang lepas, enggak terjahit gitu, di nah tutupkan ke kedua belah bahu. Dikala itu biasa. 6. ahyanan yalbasunal qamis, yang mereka terbiasa untuk memakai, terkadang mereka juga memakai qamis, jubah. Terkadang seperti tadi rida dan izar, terkadang mereka pakai jubah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qamis li'annahu astur. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih senang kepada jubah, karena yang demikian lebih menutup. Wa li'annahu kit'ah wahidah yalbasuhal insan marratan wahidah. Fa ya ashal min ayyal basa izar awalan warida saniyan. Dan dikarenakan jubah itu satu potong yang dikenakan oleh seseorang sekali sudah, sekali pakai, artinya sekali gerakan ibaratnya. Nah, tentu yang demikian lebih mudah dibandingkan memakai sarung. Pertama kali pakai sarung, habis itu baru pakai ya ini rida. Tutupkan kedua belah bahu, kadang yang satunya si satu sisi ditutupkan. Nah, tentu jubah yang model begini maka lebih menutup dan lebih terjaga. Fahya ashal, maka yang demikian adalah lebih mudah. Walakin ma'adhalika laukanat fi baladin ya'taduna libasal izar wal ardiyah. Nah, wala bista mislahum falaharat. Namun, seiring dengan itu, misalnya engkau tinggal di sebuah negeri yang mereka biasa memang memakai sarung dan memakai rida tadi. Nah, maka tidaklah mengapa engkau berpakaian seperti mereka. Tidaklah mengapa, karena itu kebiasaan. Pakaian kebiasaan menjadi adat. Yang jelas juga tetap menutup aurat. Nah, namun dari sisi tadi ashal wa astur, nah, dan ahfad lil aurah, maka itu jelas qamis lebih mudah makainya, lebih menutup, nah, dan lebih menjaga untuk aurat. Demikian disebutkan oleh nah, sebagai faedah tambahan dari hadis-hadis yang kita baca kemarin. Ukuran yakni qamis atau jubah yang disenangi Rasul alaihi salatu wassalam juga telah kita baca, yakni kana kumu qamisi Rasulillah salam ila rusuli, adalah lengan jubahnya Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah sampai pergelangan tangan. Nah, sampai pergelangan tangan. Iya. Sekarang kita masuk hadis ke-58. Lanjutannya. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala, haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Quraisy, qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Zuhair an Urwah ibn Abdullah ibn Qusair an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayyi'ahu wa inna qamisahu lamutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam Abu Dawud dalam sunan beliau nomor 4082, begitu juga Al-Imam Ibnu Majah dalam sunan Ibnu Majah 3578, begitu juga Imam Ahmad dalam musnad beliau nomor 434, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani di antaranya. Nah, yang hadis ini adalah dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya, yakni Qurrah. Beliau mengatakan, aku datang kepada Rasulullah alaihi wasallam di tengah rombongan rohtin. Rohtin itu taifah, sekelompok orang, jumlahnya antara 3 sampai 10. Itu rohtin. Halal masyhur, dari pendapat yang masyhur. Ada yang berpendapat sampai 40 orang. Nah, itu istilah rohtin, rombongan. Min Muzainah, dari Muzainah. Muzainah ini kabilah dari mudhor. Linubayi'ahu, untuk kami membaiat beliau. Datang menghadap Rasul alaihi wasallam, di antaranya adalah Qurrah dari Muzayyinah, nah, untuk membaiat Rasul alaihi wasallam. Wa inna qamisahu la mutlaqun. Dikala itu Rasulullah SAW komisnya, jubahnya itu lamut telakun. Seperti ini kalau kita tidak melihat sarah hadis, keterangan para ulama, kita bingung apa ini lamut telakun. Yang mutlak. Lamut telakun atau dalam lafaz yang lain riwayat ini mengatakan zirru komisihi mutlakun. Artinya mutlakun jamaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah adalah kancing bajunya itu yakni terbuka, tidak terkancing. Jadi, bagian sini sininya terbuka, enggak terkancing. Nah, tidak terkancing. Sehingga terbuka agak lebar. Nah. Qala, beliau mengatakan fa adkhaltu yadi, maka aku memasukkan tanganku. Nah, tentunya dengan adab, dan Rasul alaihi wasallam sebagaimana telah kita lewat. Nah, ketika ada sebagian orang hendak membuktikan kenabian beliau, entah itu melihat atau menyentuh, yakni khatamun nubuwah. Nah, tanda kenabian beliau, maka Rasulullah SAW mempersilakan. Dengan itu seorang semakin yakin tentang kenabian beliau alaihi salatu wasalam. Maka aku masukkan tanganku fi jaybi qamisi, di lubang jubah beliau bagian atas. Famasastul khatam, maka aku pun menyentuh khatam, cap kenabian. Nah, ini sudah lewat tentang khatamun nubuwah ini. Cap kenabian beliau yang ada di belakang, bagian pundak belakang. Nah, beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah jazani Allah yakum, faedah dari hadis ini yang kita ambil adalah dari sisi bab bahwasanya beliau memakai komis, bahasa ini adalah jubah. Yang pertama. Yang kedua, terkadang beliau memakai jubah itu tidak dikancingkan, kancingnya itu dilepas. Nah, melepas, terkadang melepas kancing baju itu, misalnya agak apa namanya, bahasanya apa kalau baju kemudian gak dikancing? Hah? Bahasa Indonesia-nya apa itu? Hah? Kalau bahasa Jawa kan ada ya, bledek, bledek. Bledek atau dumble gitu. Nah, itu ada kalau bahasa Jawa. Kalau Indonesia-nya apa ya? Saya susah cari bahasa Indonesia. Nah itu. Apakah ini sunnah? Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, khilaf di kalangan para ulama. Namun yang rajih wallahu a'lam, kata beliau sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, nah, yang beliau punya syarah kitab ini. Nah, beliau mengatakan wa qaulu ba'dun nas yatasannanu bi itlaqi. Sebagian orang menganggap itu sunnah terkadang melepas kancing baju. Berpendapat demikian dengan hadis ini. Nah, begitu juga hadis di sana, ada hadis memang dengan lafaz kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yakunu mahlulul azrar. Di antara biasanya Ibnu Umar, karena Ibnu Umar ini sahabat yang terkenal, yakni berusaha mengikuti kebiasaan apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, biasa beliau tidak mengancingkan kancing baju beliau. Waqala, dan beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW mahlulal azrar. Aku melihat Rasulullah SAW biasa tidak mengancingkan kancing baju beliau. Nah, namun ikhwan fil azan ya Allah yakum, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah dan juga Imam Bazzar, namun hadis ini lemah. Nah, hadis ini tidak sahih apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar dengan riwayatnya ada kelemahannya. Nah, sehingga kata beliau menyebutkan fa hadza la yu'rafu lahu dalilun wadihun ala masruiyati. Nah, ya ini kata beliau tidak diketahui adanya dalil yang jelas, yang nyata tentang disyariatkannya atau tentang sunnahnya. Nah. Wa hadzal hadis la yadullu ala dzalika la min qaribin wala ba'idin. Dan hadis ini tidak bisa menunjukkan tentang sunnahnya tersebut. Nah. Tidak dilihat dari pandangan dekat atau pandangan jauh. Tidak ada sisi bahwasanya itu sunnah. Li'annahu la yu'lam hal fathuhu ta'abudan wa tasannunan au annahu fathuhu li ghardin minal aqrab. Karena tidak diketahui apakah beliau itu membukanya itu dalam rangka ibadah dan dalam rangka mengajarkan sunnah ataukah beliau membukanya karena ada tujuan tertentu. Misalnya hawanya panas atau memang terlewatkan untuk mengancingkannya, tidak tahu. Imma li sidati har, misalnya panas cuacanya, misalnya. Nah, liharati fi sadr, panas terasa. Dan semisalnya, ya ini suatu hal yang adi biasa. Nah, artinya ikhwan fil azan ya Allah, kalau itu ditetapkan sunnah itu butuh dalil. Dan para sahabat tidak ada akwal yang menyebutkan demikian. Adapun seperti riwayat tadi Abdullah bin Umar adalah hadisnya lemah. Nah, maka tidak bisa ditetapkan itu bagian dari sunnah. Baliladi yaglam aladdon annahu la yaf'alhu tasannan. Bahkan yang menjadi sangkaan kuat, tidaklah beliau melakukannya demikian itu dalam menunjukkan tentang sunnahnya. Li'annahu lau kana hada minas sunnah lam yuj'al zir aslan. Karena kalau itu bagian dari sunnah, ya ini bledeh nih kelambi gitu ya. Membuka pakaian. Ya tentunya tidak perlu dipasang kancing dari awal kalinya. Kalau itu sekiranya sunnah. Fama faedatu idha kanala yazir. Maka apa faedahnya kalau tidak dikasih kancing. Nah artinya ya mimbab ada itu aja. Terkadang Rasulullah yang mengancingkan. Kadang menurut riwayat ini pas didapati Rasulullah SAW. Ya ini tidak mengancingkan kancing bajunya. Sehingga ada kesempatan sahabat karena terbuka lebar memasukkan tangannya. Tentunya bila adab karena Rasulullah SAW mengetahui. Sekali lagi Rasulullah SAW mempersilahkan kepada sahabat yaitu untuk mengetahui adanya khatam nubuwah, cap kenabian yang ada pada beliau. Sebagian sahabat ingin lihat, sebagian sahabat ingin merabanya. Nah, sebagaimana hadis yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pendapat yang kuat bahwasanya itu laisa minas sunnah, bukan termasuk sunnah. Artinya ya kalau membuka karena ada tujuan tertentu ya bukan aib. Nah, kalau menutupnya bukan berarti menyelisih sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdu Ibnu Humaid, qala haddatsana Muhammad Ibnu Fadl, qala haddatsana Hammad Ibnu Salamah an Habib Ibnu Sa'id anil Hasan an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi'u ala Usama ibn Zaid alaihi saubun kitriyun qattawassaha bihi fa shalla bihim. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Dikala itu disebutkan oleh rawi, wa qala Abdun ibn Humaid, qala Muhammad ibn Fadl, sa'alani Yahya ibn Ma'in an hadzal hadis. Awala ma jalasa ilayya, faqultu haddatsana Hammad ibn Salamah, faqala law kana min kitabik. Faqumtu la ukhrija kitabi, faqabada 'ala thawbi. Summa qala amlihi alayya. Fa inni akhafu alla alqaka qala fa amlaitu alayh summa ahrastu kitabi fa qara'tu alayh. Dari Abd bin Humaid, nah, sampai riwayatnya kepada Hamad bin Salamah dari Habib bin Sahid dari Al Hasan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan beliau bersandar kepada Usamah bin Zaid. Nah, beliau waktu itu mengenakan saubun kitriyun. Saubun kitri itu pakaian termasuk burdah Yamaniyah. Ya ini semacam mantel gitu. Buatan Yaman. Dimana ciri-cirinya buatan dari Yaman ini biasanya adalah ada yakni bergaris warna. Nah, ada kombinasi garis warna, bukan polos. Dimana burdah ini kecenderungannya selain dia dikenakan pakaian, cenderung adalah untuk semacam setengahnya fungsinya seperti selimut. Hanya kayak mantel istilahnya. Nah, biasa sering dipakai di waktu musim-musim dingin. Nah, qatawas sahabi dan beliau meletakkannya di atas kedua pundak beliau. Tawas sahabi maksudnya adalah dikenakan di kedua pundak beliau, untuk di kedua pundak beliau. Fasalla bihim, beliau pun salat mengimami para sahabat dengan memakai yakni pakaian saub kitri ini. Ayo. Sahih dari hadis ini ikhwan fillah ya Allah iyyakum bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam kita mengetahui beliau menyenangi pakaian gamis ataupun jubah, tapi tidak selalu beliau memakai gamis tersebut. Terkadang beliau memakai semisal ini, yakni saubun kitri, pakaian yang bergaris, ada kombinasi garisnya buatan Yaman. Nah, artinya ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, beliau dalam hal berpakaian tidaklah pakaian-pakaian yakni khusus sebagai keumuman para pembesar atau penguasa yang punya tampilan khusus, enggak. Nah, tapi ya pada umumnya yang dikenakan oleh orang. Nah, terkadang beliau pakai berwarna, terkadang beliau yakni yang lainnya polos. Nah, ada yang kemerah-merahan, yakni kombinasi warna beliau sebagaimana akan kita lihat. Walaupun dari sekian itu maka tidak syak lagi, tidak ragu lagi, pakaian yang paling beliau senangi adalah jubah, dan warna yang nanti akan kita dapati, warna yang paling beliau senangi adalah putih. Nah, tapi beliau pernah memakai juga warna hitam. Nah, imamahnya pernah beliau memakai warna hitam. Nah, sesekali kadang melihat para sahabat melihat Rasulullah SAW punya penampilan tersendiri, yakni warna hitam, pakai imamah warna hitam, maka kadang para sahabat memaaf, tidak pernah aku melihat yakni penampilan Rasulullah lebih indah daripada apa yang aku sedang lihat. Nah, terkadang kan begitu kan, kita melihat seseorang gitu ya, oh biasanya pakaian itu biasa-biasa, tapi suatu kali dia punya pakaian yang lain yang biasa pakai, oh nampak tampil beda lah kan. Nah, nanti akan kita lewat hadis-hadis yang menerangkan pakaian-pakaian Rasul alaihi salatu wassalam. Walhasil ikhwan min jazanillah, beliau tidak mengajarkan, dan termasuk perkara yang dilarang nanti adalah seseorang itu berpakaian li ajli suhrah. Ya, berpakaian untuk dia tenar gitu. Terkenal dengan pakaiannya, tampil beda dengan pakaian. Nah, sebagaimana yang sering dijalani oleh orang-orang yang pengen terkenal dengan pakaiannya, punya tampilan tersendiri, supaya dengan tampilan itu tidak sama dengan yang lainnya untuk terkenal. Sebagaimana kebiasaan sebagian penguasa, raja-raja punya pakaian tersendiri. Nah, yang tidak boleh disamai oleh masyarakatnya. Memang untuk tampil beda, tidak Ini namanya pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran. Sehingga kalau kita memakai pakaian, oh ini pakaian raja. Rasulullah tidak. Tidak, oh ini pakaian nabi. Tidak ada. Nah, oh ini pakaian pemimpin. Itulah Rasulullah SAW. Pakaian-pakaian kebiasaan manusia yang lainnya juga. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian faedah dari sisi hadis di sini ikhwan disebutkan oleh beliau ya Al-Imam At-Tirmidzi. Waktu itu berkata Amdun Ibnu Humaid, berkata Muhammad bin Fadl, aku bertanya kepada Yahya Ibnu Ma'in tentang hadis ini. Di pertama aku duduk bermajlis di majlis beliau. Yani Muhammad bin Fadl ini bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang hadis ini. Kemudian beliau mengatakan, fakultu haddatsana Hammad bin Salamah, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, faqala law kana min kitabik. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, law kana min kitabik, duhai sekiranya kamu bacakan dari kitab kamu. Tulisan kamu. Nah, jadi ikhwan fillah ya Allah ya. Dulu para ulama bermajlis, majlis-majlis ulama ul-hadis, disebutkan hadis, itu sudah biasa mereka juga berusaha menulis hadis. Nah, dan menjaga, upaya menjaga hafalannya adalah dengan tulisan. Nah, mereka terbiasa ketika di majlis hadis, hadis itu ditulis. Setelah diimla, dulu ada biasa namanya imla. Didiktekan hadis, ditulis. Setelah itu, tidak kemudian dia bersandar kepada kemampuannya sendiri, tapi setelah itu ada istilah muqabalah. Nah, muqabalah nuskhah. Ya, ini membandingkan catatan dia dengan ya ini yang hadir yang lain. Dicari yang orang yang memang lebih. Nah, lebih bagus tulisannya, lebih catat nulis, lebih kuat dalam hal. Kadang karena kita kadang nulis hadis yang di imla, nah terlewat satu kalimat atau dua kalimat, atau karena kita terlalu lambat, ya nggak bisa ngejar apa yang didiktekan di imla kan. Sehingga setelah selesai dia akan cari siapa ya mau saya cocokkan tulisan saya ini benar apa enggak. Maka dia akan cari yang asbat, yang lebih kuat orangnya. Dalam hal menulis dan dalam hal menghafal. Setelah dicocokkan, nah, yang salah dibenarkan, yang kurang ditambahin, intinya supaya dia tidak salah mengambil hadis. Sehingga suatu kali, seperti ini, dia menyampaikan hadis. Nah, maka, seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, duhai sekiranya kamu bacakan apa yang kamu tulis. Nah, maka fakumtu, aku pun berdiri, la'uh rija kitabi, aku pun keluarkan tulisan kitabku. Faqabadu ala thawbi, summa qala amlihi alaiya, imla'lah kepadaku. Artinya bacakan, hadis yang kamu tulis itu bacakan. Fa'inni akhafu an alla alqaq, karena aku takut, aku tidak lagi bisa nanti ketemu dengan engkau. Tidak punya kesempatan lagi untuk mengambil hadis ini. Maka imlakan. Ini menunjukkan beliau ingin, ya ini betul-betul memantapkan hadis itu tidak salah. Sehingga beliau ingin tidak sekedar dari hafalannya, tapi juga dikuatkan dengan tulisan kitabnya. Khawatir nanti tidak ketemu lagi sehingga luput hadis tersebut. Ini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah khairus salaf. Nah, semangatnya salaf untuk menjaga ilmu. Belajar hadis, tulis hadis bukan sebatas mengandalkan hafalannya tetapi juga tulisan. Summa ahrastu kitabi faqara'tu 'alaihi. Kemudian aku keluarkan bukuku yang tempat aku tulis hadis dan aku bacakan kepadanya di imla. Nah, demikian, ini kebiasaan salaf soleh, datang kepada seorang, nanyakan hadis. Nah, diberikan faedah oleh beliau, ikhwan ibn azan ya Allah wa iyyakum, menunjukkan hadis ini adalah kuat, didukung dengan jalur yang lainnya dari Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, persis bahkan dikuatkan dengan kitabahnya, penulisan hadisnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, hadis berikutnya. Qala hadatsana Suwaid ibnu Nasr, qala hadatsana Abdullah ibnu Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallam idza tajadda sauban samahu bismih imamatan au qamisan au ridaan summa yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya beliau, nomor hadis 1767. Begitu juga Imam Abu Daud di dalam sunan beliau. Dan hadis ini adalah dihasankan oleh Syekh Al-Albani atau Hasan li ghairi. Nah, yang artinya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW apabila beliau memakai pakaian baru. Nah, samahu bismi. Beliau menyebutkan pakaian tersebut, misalnya imamahkah atau jubahkah atau rida, di doanya beliau. Sumayakul, kemudian beliau mengatakan doa ini, sehingga seperti Imam Abu Daud membawakan hadis ini pada bab mayakul idza labisa sauban jadidan. Nah, bab ucapan seseorang ketika dia memakai atau mengenakan baju baru. Baik itu bentuknya sarung atau kemeja atau rida ataupun imamah. Nah, dengan berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Kemudian sebutkan hadhil imamah misalnya, atau hadhil saw, atau hadar rida, atau hadar izar gitu. Maksudnya menyebut, ya ini pakaian itu di situ. Allahumma lakal hamdu kama kasautani, misalnya hadal izar. Ya Allah, hanya kepada Engkau segala puji, atau hanya milik Engkau segala puji, sebagaimana Engkau telah memberikan pakaian kepadaku berupa pakaian sarung ini atau baju ini, saya sebutkan. Nah, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Saya mohon kepada Engkau kebaikannya dan kebaikan apa yang diciptakan untuknya. Wa'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejelekannya. Wa syarri ma suni'a lahu. Dalam riwayat lain, ma khuliqa lahu. Nah, dan kejelekan apa yang diciptakan untuknya. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Faedah dari hadis ini, pertama, hadis ini sekali lagi adalah hadis yang yuftah jubit, yakni bisa digunakan hujjah karena hasan li ghairi, yaitu doa memakai pakaian baru. Nah, doa memakai pakaian baru. Baik. Yang lafadznya ini tadi. Kemudian faedah yang lain adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita mendapatkan pakaian baru itu adalah termasuk nikmat. Dalam hadis qudsi yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis yakni Abi Dzar Al-Ghifari, di antara lafadznya, ya ibadi kullukum arin illa man kasaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian itu yakni semuanya telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian kepadaku pakaian, niscaya aku akan beri kalian pakaian. Bukankah kita lahir dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian Allah Ta'ala berikan nikmat? Maka ketika kita mendapatkan atau memiliki baju baru, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan berdoa. Di antara isi doanya adalah dalam rangka bersyukur. Nanti ada poin-poin yang lainnya. Namun karena waktu sudah isya, kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nataya dapadar. Wallah alam disawab. Subhanallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.